Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlillah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun fadlu man ya'ulu yatiman lahu, bab keutamaan bagi orang yang mengurusi anak yatim yang dia miliki. Kalau bab sebelumnya beliau menyebutkan keutamaan secara umum, ya, siapa saja yang mau mengopeni, yang mau memperhatikan anak yatim, maka akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Pada bab kali ini beliau lebih mengkhususkan terkait dengan orang yang mau mengurusi, memperhatikan anak yatim yang dia miliki. Ya. Maksudnya anak yatim itu bukan punya siapa-siapa, namun anak dia sendiri. Barakallahu fiik. Maksudnya siapa, ikhwan? Seorang ibu. Ya. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan, ya, suaminya meninggalkan anak. Barakallahu fikum. Ya. Maka ada keutamaan yang besar bagi wanita tersebut, barakallahu fikum, yang mau bersabar, ya, ngurusi anak-anak suaminya tadi. Barakallahu fikum. Karena memang tantangannya cukup besar, barakallahu fikum. Ya, sudah kehilangan suami sebagai tulang punggung keluarga, mau tidak mau posisi tersebut harus diambil alih. Selain dia posisinya sebagai ibu rumah tangga, dia juga mengambil posisi sebagai seorang ayah. Sehingga ini tugas yang sangat berat, barakallahu fikum. Maka keutamanya pun sangat luar biasa. Baik. Kita lihat bagaimana hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Yaman, telah memberitakan kepada kami Abul Yaman. Abul Yaman siapa namanya? Huda. Wallahu a'lam namanya. Abul Yaman siapa namanya? Yuda. Al-Hakam bin Nafi. Ahsanta. Iya. Fiqabun. Qala akhbarana Syu'aib. Berkata Abul Yaman, telah menghabarkan kepada kami Syu'aib. Syu'aib di sini putranya siapa? Putranya siapa Syu'aib di sini? Rashid. Putranya Abu Hamzah. Abu Hamzah siapa namanya? Dinar. Ahsanta. Barakallahu fiik. Dan Abu Yaman kalau meriwayatkan dari Syu'aib selalu menggunakan sighah akhbarona. Ya. Kalau antum cermati, ketika Abul Yaman meriwayatkan dari Syu'aib selalu menggunakan sighah akhbarona. Apa rahasia di balik itu? Kenapa beliau tidak menggunakan haddatsana atau sami'tu atau yang semisal dengannya Abu Hurairah? Mana Abu Hurairah? Pulang, masya Allah. Baik. Abu Musa. Ini pernah kita jelaskan faedahnya. Abu siapa lagi nih? Abu Salamah. Baik, ya. Dikarenakan Abu Yaman tidak meriwayatkan langsung dari Syu'aib, tapi barakallahu fikum melalui munawalah. Artinya hanya mendapatkan ijazah dari Syu'aib. Ya. Abu Yaman hanya mendapatkan kitabnya Syu'aib, dan Syu'aib memberikan izin kepada beliau untuk meriwayatkan riwayat-riwayat tadi. Barakallahu fikum. Ya, dikarenakan Abu Yaman meriwayatkan dari Syu'aib dengan ijazah, barakallahu fikum, atau munawalatan. Sehingga adabnya dalam ilmu hadis, seorang rawi menggunakan ibarah akhbarona. Dicatat baik-baik faedahnya. An-Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri siapa namanya? Jamal. Siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Baik, ahsanta. Ibn Shihab. Qala haddathani Abdullah ibn Abi Bakr. Telah menghabarkan kepadaku Abdullah bin Abu Bakr. Abdullah ibn Abi Bakr ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm Al-Ansari Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Anna Urwata ibna Zubair akhbarahu. Bahwasannya Urwah bin Zubair menghabarkan kepadanya. Anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Bahwasannya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Baik, apa hubungan antara Urwah dan Aisyah? Abdul Razzaq. Apa hubungannya? Hubungannya wallahu a'lam. Loh. Ini sering ini harusnya ma'ruf. Faedah ini. Zakaria. Siapa yang keponakan? Siapa? Urwah. Aisyah sebagai bibinya. Dari pihak ayah atau ibu? Aisyah ini? Zubair suaminya Asma. Dan Asma? Saudaranya Aisyah sebapak dan seayah. Hei. Barakallahu fikum. Labas, ya. Sehingga Aisyah ini adalah bibinya Urwah. Khalah. Barakallahu fikum. Aisyah menyatakan Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Pada suatu ketika datanglah seorang wanita kepadaku bersama dengan dua orang putrinya. Baik. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidan atau wahidatan. Ternyata wanita itu datang untuk meminta sesuatu kepadaku. Ya. Sesuatu yang sangat dia butuhkan, minta makanan, barakallahu fikum. Namun aku tidak mendapatkan kecuali hanya sebutir buah kurma. Fa'a'taituha, dan aku berikan sebutir buah kurma tadi kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha, dan ternyata sang wanita tadi lebih mendahulukan kedua putrinya. Ya, sebutir buah kurma tadi dibagi menjadi dua dan diberikan kepada kedua putrinya tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Thumma qamat fa kharajat. Kemudian setelah itu wanita tadi berdiri dan dia pun keluar. Barakallahu fikum. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaddatsuhu. Maka aku pun menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Faqala, setelah Rasul mendengarkan cerita istrinya, beliau menyatakan, man yali min hadhil banati syai'a fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang yali ai yasiru walian, yaitu dia menjadi wali ya dari anak-anak perempuan tadi, barang siapa yang menjadi wali yang mengurusi anak-anak perempuan tadi, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anak perempuan tadi, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi tameng, akan menjadi perisai bagi orang tersebut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adapun syahid dari hadis ini, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, al-zahir tayyib, ka'annal musannif yadhunnu annahuma yatimaini. Musannif, yaitu Imam Bukhari, nampaknya beliau menduga kedua orang anak wanita tadi itu adalah dalam keadaan yatim. Ihsan ya, membaca dari qarinah yang ada, barakallahu fikum. Ya, dia harus meminta-minta, barakallahu fikum, tayyib, kepada orang lain. Ya, seandainya dia masih memiliki suami, barakallahu fikum, tayyib, dia tidak akan melakukan tindakan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Itu keterkaitan antara hadis dengan bab. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini, barakallahu fikum, memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama adalah jawaz as-su'al lil muhtajina. Baik. Barakallahu fikum. Diperbolehkan bagi seseorang meminta-minta kepada orang lain tatkala dia sangat butuh dan mendesak. Barakallahu fikum. Iya. La litakatsur. Bukan dalam rangka untuk memperbanyak kekayaan atau harta. Atau dalam artian meminta atau mengemis tadi tidak dijadikan sebagai profesi. Barakallahu fikum. Ya, itu diperbolehkan dengan dasar hadis ini. Rasul tidak mengingkarinya. Adapun orang-orang yang barakallahu fikum menjadikan, ya, meminta-minta dan mengemis itu sebagai profesi, maka itu termasuk tindakan yang tercela, tindakan yang diharamkan barakallahu fikum, dan datang ancaman barakallahu fikum yang sangat keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innal insana la yazalu tayyib yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa ma fi wajhi maz'atu lahmin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tayyib. Ada seorang insan yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain. Kasroh, ya, sering minta-minta kepada orang lain. Barakallahu fikum. Entah itu dijadikan sebagai profesi atau dijadikan sebagai hobi, atau memang orang tersebut memiliki kebiasaan yang demikian. Ya, setiap orang memiliki sesuatu dia minta. Ada, ya, orang yang memiliki sifat yang demikian. Terkadang dia tidak sadar. Ketika temannya punya sesuatu dia minta. Tetamanya mendapat kiriman sesuatu, dia minta. Barakallahu fikum. Terbiasa untuk minta-minta. Padahal dia tidak begitu membutuhkan. Barakallahu fikum. Sekedar, ya pengen saja. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan tidak memiliki wajah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga di bagian wajahnya itu tidak ada lahm. Tidak ada daging sama sekali. Barakallahu fikum. Itu merupakan al-jaza' min jinsil amal. Dikarenakan di dunia dia tidak merasa malu. Iya, barakallahu fikum. Mukanya dia buang. Dalam artian, ya memang enggak punya muka. Enggak punya rasa malu untuk meminta-minta kepada orang lain. Barakallahu fikum. Iya, orang yang masih memiliki rasa malu, yang masih memiliki fitrah, barakallahu fikum, enggak senang. Tidak suka minta-minta kepada orang lain kalau tidak benar-benar membutuhkan. Itu orang yang memiliki barakallahu fikum muru'ah, iya, harga diri. Adapun orang yang enggak memiliki harga diri barakallahu fikum, iya, justru itu merupakan kesenangan bagi dia. Iya, ketika dia bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham kan ya? Sehingga kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak atau dikarenakan darurat, barakallahu fikum, dianjurkan bagi kita untuk tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini yang dicontohkan oleh mereka, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Mereka berupaya untuk ya ngurusi diri mereka sendiri tanpa membebani orang lain. Barakallahu fikum. Itu adalah iffah. Itu adalah harga diri. Barakallahu fikum. Itu adalah kemuliaan. Walaupun ketika dia tayyib mengurusi dirinya sendiri barakallahu fikum, ya harus terseok-seok. Ya, harus menderita barakallahu fikum. Harus peres keringat banting tulang. Itu lebih utama daripada kita harus menadahkan tangan kita kepada orang lain meminta-minta. Baik kan ya? Oleh karena itu Rasul menyatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu tarbiyah Islam. Mendidik kaum muslimin untuk menjadi orang yang mandiri. Barakallahu fikum. Ya, mendidik kaum muslimin barakallahu fikum untuk tidak merendahkan harga diri mereka. Baik kan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis ini barakallahu fikum menunjukkan tayyib bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Ya. Yaitu bisa dikatakan barakallahu fikum tayyib dari sisi dunianya rumah tangga beliau barakallahu fikum itu sangat minim. Itu ya. Dalam keadaan di rumah beliau tidak ada makanan sedikit pun melainkan hanya sebutir buah kurma. Barakallahu. Ya, itu dalam sebuah rumah tangga barakallahu. Baik. Ya. Cuman ada sebutir buah kurma. Dan juga kalau kita melihat dari hadis-hadis yang lain barakallahu fikum, itu menunjukkan bagaimana keadaan rumah tangga beliau yang sangat minim. Ya. Baik. Dari sisi pakaian, beliau hanya punya satu pakaian, itu pakaian sholat, yaitu pakaian tidur, yaitu barakallahu fikum, pakaian keluar, yaitu cuma satu pakaian. Iya, sehingga beliau harus keluar rumah dalam keadaan menggunakan pakaian yang masih ada bekas air maninya. Barakallahu fikum. Baik. Dan keadaan ini barakallahu fikum tidak hanya terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pada keumuman para sahabat saat-saat itu di awal-awal Islam. Barakallahu fikum. Baik. Ada satu kisah yang sangat menarik barakallahu fikum. Dari hadisnya Al-Bara ibn Azib. Baik, beliau mengisahkan bagaimana keadaan para sahabat di awal-awal Islam dan di awal-awal kewajiban puasa bulan Ramadan. Barakallahu. Di awal-awal barakallahu fikum puasa di bulan Ramadan itu memiliki aturan main yang berbeda, enggak sama seperti kita saat ini. Ya, aturan mainnya lebih ketat. Barakallahu fikum. Baik. Dari sisi waktu untuk berbuka, Allah membatasinya dengan waktu yang sangat sempit. Yaitu mulai dari azan maghrib sampai azan isya. Dari waktu maghrib sampai waktu isya. Atau kalau seorang itu sudah tertidur, maka setelah terbangun dia tidak boleh lagi untuk makan. Ya, itu waktu yang sangat singkat. Barakallahu fikum untuk buka puasa. Paling sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kalau zaman kita saat ini, ya, dalam waktu buka yang lama saja, ketika buka, wah sudah, ya. Itu habis-habisan, Pak Mikhan ya. Semua yang ada di atas meja disikat. Padahal waktu bukanya lama. Apalagi kalau misalnya ketentuan tersebut masih berlaku sampai saat ini. Wah, saya nggak tahu apa yang terjadi nanti di meja makan. Maafkan ya. Hey, barakallahu fikum. Itu yang terjadi di awal-awal Islam. Barakallahu fikum. Dan beliau menuturkan. Pada satu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qais ibnu Surmah. Al-Ansari. Orang Ansori. Di siang harinya dia kerja. Barakallahu fikum. Iya. Hey. Kerja keras. Siang hari kerja keras pada bulan Ramadan. Hey. Ketika sampai di rumah. Barakallahu fikum. Dia tanya sama istrinya. Gitu ya. Say. Ada bukaan gak nih? Gitu. Barakallahu fikum. Kemudian istrinya menjawab. Barakallahu fikum. Gak ada mas. Masya Allah, antum bisa bayangkan, ya, bulan Ramadan tidak ada bukaan sama sekali. Barakallahu fikum. Untuk kaum muslimin saat ini, semiskin-miskin kaum muslimin, minimalnya apa ikhwan? Ya ada es cendol, es oyen, gitu ya. Ya enggak, Pak Bakir? Ya, minimalnya mesti ada bukaan, barakallahu fikum. Ya, entah takjil, barakallahu fikum, atau gorengan, mesti ada bukaan. Tapi untuk mereka para sahabat di awal-awal Islam barakallahu fikum sampai pada tingkatan untuk buka saja tidak ada. Sehingga sang istri tadi karena kasihan melihat suaminya yang sudah lemes gitu kan ya. Karena seharian kerja. Walakin antalik atul butam. Ya, tapi coba saya pergi cari makanan. Siapa tahu ada yang mau meminjamkan. Barakallahu fikum. Istrinya pergi cari makanan. Dan ketika menanti sang istri, sang suami sudah enggak kuat lagi barakallahu fikum. Ya, karena saking capeknya kerja seharian, matanya sudah kriyep-kriyep. Barakallahu. Iya. Sudah enggak kuat lagi hari apa? Dia pun tertidur. Barakallahu fikum. Iya. Istrinya pulang bawa makanan, lihat suaminya tidur, langsung istrinya kaget dengan mengatakan khaibatan lak. Wah, celaka kamu. Barakallahu fikum. Maknanya apa? Ya, gimana lagi? Setelah tidur enggak boleh lagi untuk makan. Aturannya demikian. Barakallahu fikum. Hei, makanan sudah dibawa. Tapi gimana lagi? Akhirnya apa? Qais memaksakan diri untuk tetap puasa. Iya. Jadi dari kemarin, dari subuh kemarin sampai besok lagi, barakallahu fikum, ya beliau tetap sama, aktivitasnya sama, kerja sama, barakallahu fikum. Ketika pertengahan siang, wah, sudah berkunang-kunang itu. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kalau kerjanya di kantor AC mungkin enak, kerja keras di padang pasir, barakallahu fikum. Sudah berkunang-kunang, akhirnya apa? Akhirnya Qais pun pingsan. Barakallahu. Iya, karena sudah enggak kuat, dia pingsan, jatuh rami. Iya. Baik. Kemudian peristiwa ini pun diberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaitul abyadi minal khaitil aswadi. Iya. Baik, barakallahu fikum. Makan dan minumlah kalian sampai benar-benar jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya sampai waktu fajar. Paham ya? Baik, sehingga dengan peristiwa Qais ini, barakallahu fikum. Iya. Memang di situ ada peristiwa yang sangat mengharukan, yang sangat menyedihkan, namun di situ membawa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin sampai saat ini. Iya. Seandainya pada saat itu enggak ada masalah apa-apa, para sahabat kuat-kuat saja, mungkin sampai saat ini tetap berlaku aturan yang demikian. Ingat ya, waktu bukanya dari ibadah maghrib sampai isya. Masya Allah, kuat antum? Hah? Barakallahu fikum. Tapi dengan peristiwa itu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudahan ya untuk kaum muslimin seluruhnya sampai akhir zaman. Barakallahu fikum. Al muadzin yuadzin awalan. Baik. Di sini ada pertanyaan. Dicetakan lain dengan lafaz manibutulia. Baik. Mana yang benar? Benar semua. Sebagian rawi meriwayatkan dengan lafaz man yali. Sebagian lain meriwayatkan dengan lafaz mani betulia. Ya. Benar semuanya. Bagi mereka-mereka yang bertugas sebagai walinya, sayyid, anak yatim dan ngurusin anak-anak perempuan akan mendapatkan keutamaan tadi kalau dia mau berbuat baik kepada mereka. Dan juga di dalam lafaz yang lain di situ terdapat penekanan barakallahu fikum mani betulia, barang siapa yang diuji, menunjukkan ya menjalankan tugas tersebut merupakan albala, ujian. Ingat ya, menunjukkan bahwasannya ngopeni anak perempuan, ngopeni anak yatim, barakallahu fikum, itu di dalamnya ada masyakoh. Ya, ada kesulitan, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barang siapa yang mau sabar, barakallahu fikum, melaksanakan tanggung jawab tersebut dan tetap berupaya untuk bersikap baik kepada mereka, barakallahu fikum. Ya, biasa yang namanya anak yatim enggak ada bapaknya. Barakallahu fikum. Enggak ada orang yang dia segeni. Uminya, wah, enggak digubris ucapannya. Iya, Banda. Iya. Barakallahu. Sudah waktunya maghrib, le mulai salat gitu ya. Ada ini. Ah, enggak mau nanti dulu, layang-layang. Itu main layang-layang. Barakallahu. Itu kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan, wah, lebih repot lagi main sama teman sebelah, barakallahu fikum, main bongkar pasang, main apa namanya? congklak dan semisalnya. Duk mulai semi gitu barakallahu. Nanti Bu. Iya. Ya sabar. Karena ucapan ibu tadi enggak didengarkan barakallahu fikum. Iya. Karena orang tua laki-laki sudah enggak ada barakallahu fikum. Iya. Apalagi kalau enggak kelihatan anaknya tadi. Maghrib-maghrib keluyuran belum pulang ke rumah. Itu sudah menyebabkan apa? Khawatir orang, kemana anak satu ini? Sudah maghrib, belum pulang. Barakallahu fikum. Ya, tahu-tahu ke rumah sudah jam 9 malam. Barakallahu fikum. Ya, begitulah. Ya, anak yatim. Yang barakallahu fikum agak bandel atau yang bandel. Karena memang tidak ada orang tua laki-laki yang mereka segani. Sehingga apa? Ya, butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Ya, taib. Tetap berupaya barakallahu fikum berbuat ihsan kepada mereka barakallahu fikum. Sehingga apa? Ganjarannya besar. Iya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kunna lahu sitran minan nar. Maka anak tersebut akan menjadi tameng dan perisai dia dari barakallahu fikum panasnya api neraka. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga kedua lafaz tersebut sama-sama benar. Ada salam dari Muhammad Idris Aceh untuk seluruh asatidah dan kepada seluruh santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya. Selanjutnya, tolong dinasihati para santri yang sering mengejek santri lainnya dengan cara memanggil menggunakan nama teman akrabnya. Maksudnya? Gambarannya gimana? Ngejek memanggil dengan nama teman akrabnya. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Gambarannya seperti apa? Namanya Muhammad. Teman akrabnya Bejo gitu. Dia dipanggil, "Hei Bejo," gitu. Hah? Barakallahu fikum. Baik. Ini perkara yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Rasul menyatakan, "Baik, sibabul muslim fiskun wa qitalu kufrun." Ya. Mencela seorang muslim, mengejek seorang muslim itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu tergantung niatan masing-masing pihak. Iya. Kalau niatannya untuk melecehkan atau mengejek, maka dia akan masuk dalam kategori hadis tadi. Barakallahu. Sehingga yang namanya ejekan barakallahu fikum harus dijauhi. Ya. Tidak pantas itu keluar dari seorang muslim apalagi seorang thullabul ilm. Barakallahu fikum. Baik. Afwan Ustaz, mohon nasihat yang terakhir kali bagi kami untuk bisa istiqomah dan sabat alal haq dan sabar dalam melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Baik, ini nasihatnya insyaallah nanti ya di waktu perpisahan insyaallah barakallahu fiik. Biar lebih mengena. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nafahi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.